السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين رحمني ورحمكم الله، masih kita membahas ucapan Imam Ahmad rahimahullah dalam usul sunnah, وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ تَفْسِيرَ الْحَدِيثِ وَيَبْلُغْهُ عَقْلُهُ فَقَدْ كُفِيَ ذَلِكَ وَأُحْكِمَ لَهُ فَعَلَيْهِ الْإِيمَانُ بِهِ وَتَسْلِيمُ لَهُ. Bahwa apa yang belum diketahui tafsirnya atau yang belum bisa dipaham secara akal seperti apanya, tetapi kalimat-kalimatnya bisa dipaham, maka atasnya untuk diimani, wat taslim, dan wajib tunduk kepadanya. Seperti hadis tentang shadiqul masduq, ini hadis masalah takdir. Demikian pula seperti hadis ru'yah, bahwa ahlul jannah akan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala dan lain-lainnya. Artinya sesungguhnya inti pembahasan yang sedang dibahas oleh Imam Ahmad rahimahullah adalah tentang sikap seorang muslim menghadapi hadis-hadis yang bersifat gaib, atau hadis-hadis yang mungkin secara akal kita belum bisa memahami seperti apa. Tetapi karena ucapan itu ucapan di dalam hadis yang sahih dan makna kalimatnya juga bisa dipaham, maka kita imani secara zahirnya, kita tunduk, kita terima. Adapun kaifiahnya kita katakan wallahu ta'ala a'lam. Kemudian sudah kita baca syarahnya dari Syekh Rabi Hafizahullah sampai masalah ru'yah, yakni bahwa ahlul jannah akan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala nanti yaumul qiyamah di dalam jannah. Ahlu sunnah menerima hadis yang seperti ini, innakum satarawna rabbakum, kalian akan melihat Rabb kalian, iyanan artinya benar-benar dengan mata kepala kalian sendiri nanti yaumul qiyamah. Tidak boleh kita menentangnya atau menolaknya, karena ini hadis sahih. Adapun mereka-mereka yang menentangnya, karena menurut mereka dengan akal mereka tidak mungkin pandangan kita bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala. Maka dijawab kemarin, kita ingatkan sedikit sebelum kita lanjutkan, bahwasanya yang namanya liputan berbeda dengan yang namanya pandangan. Liputan di dalam bahasa Arab al-idrak. Sedangkan melihat, memandang, ro'a, ro'ya. Sehingga apa yang Allah nafikan dalam Al-Quran, wala yuhyituna bihi ilman, bahwa mereka enggak akan bisa meliputi Allah ilmunya, artinya meliputi secara keseluruhan dari segala sisinya, enggak akan mampu memang. Tetapi yang disebutkan oleh Nabi, satarawna ru'yah, bukan liputan, bukan pula idrak, bukan ihatah, bukan idrak. Sehingga alasan mereka mengatakan bahwa Allah menyatakan dalam Quran, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar, Allah enggak mungkin bisa diliputi oleh pandangan, sedangkan Allah lah yang meliputi kalian dengan pandangannya, wa huwal latiful khabir. Kata mereka, ini ayat menunjukkan kalau Allah tidak bisa dilihat. Salah. Itu salah. Karena yang Allah nafikan dalam ayat ini bukan ru'yah, tetapi idrak. La tudrikuhul absar. Gak bisa diliputi oleh pandangan. Naam. Jangankan Allah Subhanahu wa taala, bulan saja kita gak bisa meliputi. Siapa yang bisa meliputi bulan dengan pandangannya? Hanya terlihat sebagian, tidak terlihat sebagian yang lain. Wallahu akbar, dan Allah maha besar, lebih besar dari seluruh makhluk-makhluknya, lebih besar dari langit dan bumi, lebih besar dari seluruh alam semesta. Taib. Bantahan berikutnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat lain tentang kisah Musa alaihi salam yang dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, sampai ketika mereka saling melihat. Qala ashabu Musa, berkata pengikut Nabi Musa, inna lamudrakun, kita sudah diidrak. Pakai kalimat idrak, inna lamudrakun. Mudrak isim maf'ul dari adraka yudriku wa huwa yudrak. Inna lamudrakun. Maka Musa menjawab, kalla, tidak mungkin. Tayyib. Awal ayatnya falamma taraa al-jam'an, ketika dua kelompok ini saling melihat. Taraa dari kata apa itu? Ru'ya. Ketika keduanya sudah saling berpandangan, sudah saling melihat, pasukan Fir'aun melihat rombongan Musa alaihi salam, pengikut Nabi Musa melihat rombongan pasukan Fir'aun. Ini makna taraa, saling ro'a. Falamma taraa, ketika saling melihat, pengikut Musa berkata, innal lamudrakun, kita akan diidrak. Dijawab oleh Musa, tidak, tidak mungkin. Allah akan menolong kita. Allah bersama kita. Taib. Ayat ini menunjukkan bahwa di dalam kalimatnya, ru'yah ditetapkan, idrak dinafikan. Hada dalil ala anna ru'yah laysat idrak, wal idrak ghairu ru'yah. Bahwa ru'yah bukan idrak, idrak bukan ru'yah. Buktinya ru'yahnya ditetapkan, idraknya tidak. Ketika sudah saling melihat, ditetapkan ru'yah, sudah saling melihat. Kemudian mereka berkata, inna lamudrakun, kita sudah diidrak, tidak. Artinya ru'yah bukan idrak, idrak bukan ru'yah. Ditetapkan ru'yah, iya, sudah saling melihat. Tapi idrak tidak, kata Musa. Allah akan menolong kita. Taib. Hada dalil bahwa idrak bukan ru'yah. Berarti kalimat la tudrikuhul absar, kalian tidak bisa meliputi Allah dengan pandangan, enggak bisa mengidrak Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan kalian, tidak bertentangan dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satarawna rabbakum, karena ini ru'yah, ini idrak. Idrak dinafikan, ru'yah ditetapkan. Syubhat kedua dari mereka, lantarani, bukankah Allah mengatakan pada Musa, engkau tidak akan melihatku? Itu pun sudah dijawab. Yang paling jelasnya adalah bahwa itu perkara di dunia. Tidak mungkin seseorang bisa melihat Allah karena kelemahan bentuk fisik manusia di dunia. Kelemahan bentuk fisik manusia di dunia. Sedangkan di akhirat berbeda. Kedua, lan itu bukan litta'bid, bukan untuk selama-lamanya sampai ke akhirat, tidak. Tetapi hanya di dunia saja. Tidak mesti lan itu untuk ta'bid. Buktinya Allah katakan walan yatamannahu abada, mereka tidak akan pernah berharap mati abada selama-lamanya. Siapa? Orang-orang kafir tidak pernah berharap mati. Tapi di akhirat mereka berharap mati. Berarti lan tidak sampai ke akhirat. Beda keadaannya. Lan tarani fi dunya, kalian tidak akan melihatku di dunia. Adapun di akhirat kalian akan melihat Allah, dan itu berita dari Nabi SAW. Satarauna rabbakum. Sebagaimana orang-orang kafir tadi dikatakan walan yatamannauhu abada, enggak pernah berharap mati selama-lamanya, ternyata di akhirat mereka berkata ya Malik liyaqdi alaina rabbuk, wahai Malik, mintakan kepada Allah agar mematikan kami saja. Orang-orang kafir berharap mati. Ya laitani kuntu turaba, duhai kiranya aku jadi tanah saja. Qul inna a'udzukum min rabbil lan, bukan berlanjut sampai akhirat, tidak. Qul inna a'udzukum Allah. Qala wa minal ayati. Kita lanjutkan sekarang. Bahkan dalil ru'yah ada dalam Quran. Bukan hanya dalam hadis yang sahih, dalam sekian hadis, juga dalam ayat Al-Quran. Pertama, minal ayati fi isbati ru'yatil mu'minin lillahi fid daril akhirah, qaulullah ta'ala. Di antara ayat-ayat yang menetapkan ru'yatullah nanti yaumul qiyamah adalah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, lilladheena ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan mendapatkan husna wa ziyadah, dan tambahan. Yani fassarah ar-rasul al-karim alaihi salatu wassalam birru'yah. Ternyata tambahan ini ditafsirkan oleh Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan ru'yah, memandang wajah Allah. Dan itu tafsir dari Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Muslim fi sahihi. Wa ziyadah fasarha adad minas sahaba birru'yah. Demikian pula para sahabat menafsirkan ziyadah itu ru'yah. Sedangkan husna adalah al-jannah. Wahiyya afdal minal jannah, dan memandang wajah Allah itu lebih afdal daripada jannah. Wallahu yaqulu li'ibadihi ba'da an yadkhulul jannah. Allah berkata kepada hamba-hambanya setelah mereka masuk surga, turiduna syai'an azidukum, maukah kalian sesuatu yang aku tambahkan untuk kalian? Fayaqulun, maka berkatalah penduduk surga, alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilana aljannah wa tunajjina minan nar, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga? Bukankah engkau telah menyelamatkan kami dari api neraka? Qala fayakshiful hijab, maka Allah pun menyingkapkan hijabnya. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nazari ila rabbihim azza wa jal, maka tidaklah mereka diberi sesuatu yang lebih afdal, yang lebih mereka sukai daripada memandang Rabb mereka azza wa jalla. Fama yatana'amuna bi ni'matin wa la yajiduna afdal min ru'yatillahi tabaraka wa ta'ala, maka ketika itu penduduk surga tidak merasakan kenikmatan yang lebih daripada memandang wajah Allah. Tidak mendapatkan afdal yang lebih afdal, tidak mendapatkan yang lebih afdal daripada memandang wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Wal ahadith kama qulna balagat 30 fi itsbati ru'yatillah. Dan hadith-hadith mencapai 30 hadith yang menetapkan adanya ru'yah, memandang wajah Allah yaumul qiyamah. Minha hadith Jarir wa hadith Abi Hurairah أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ Sebagaimana disebutkan dalam hadis Jarir dan juga hadis Abu Hurairah bahwa manusia bertanya, ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah? Apakah kita nanti akan melihat Rabb kita yaumal qiyamah? Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hal tumaruna fil qamari lailatal badri? Apakah kalian susah memandang bulan purnama di malam purnama? Laisa dunaha sahab? Qalu la, tidak ya Rabb. Ya, tidak ada kesulitan. Fahal tumaruna fi syamsi laisa dunaha sahab? Apakah kalian perlu bersusah-susah untuk melihat matahari di siang hari ketika tidak ada awan? Qalu la, tidak ya Allah. Nah, tidak wahai Rasulullah. Fa innakum tarawna kadzalik. Demikian pula kalian nanti akan memandang wajah Allah dengan tidak susah. Tidak perlu berdesak-desakan. Ahaditsu katsirah rawa minha al-Bukhari jumlatan wa Muslim kadzalik. Sekian banyak hadis diriwayatkan oleh Bukhari sebagian, diriwayatkan oleh Muslim sebagian, hadza fima yata'allaq bir-ru'yah. Ini yang berkaitan dengan ar-ru'yah. Sedangkan hadis Jarir disebutkan dalam footnote-nya, yakni Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala anhu. Kunna 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa nadhara ila al-qamari lailata Badri, yakni Al-Badr. Ketika kami sedang duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba beliau melihat bulan di malam purnama. Kemudian berkata, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Kalian akan melihat Rabb kalian seperti kalian melihat bulan purnama. La tudamuna fi ru'yatihi. Kalian tidak perlu berdesak-desakan dalam memandangnya. Fa in istata'tum an la tughlabu ala salati qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Jika kalian mampu, kalian bisa tidak terkalahkan dalam salat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, maka lakukanlah. Tsumma qara'a wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Ikhwan fillah, na'azakumullah. Hadis-hadis seperti ini sangat banyak. Innakum satarawna rabbakum, dalam riwayat iyanan, dengan mata kepala kalian seperti kalian melihat bulan purnama. Bukan menyamakan al-mar'i bil-mar'i, tetapi menyamakan ru'yah bil-ru'yah. Bukan menyamakan yang dilihat, bukan menyamakan Allah dengan bulan purnama. Tidak. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang menyerupai Allah sesuatu apapun. Tapi yang disamakan oleh Nabi adalah cara melihatnya, yakni dengan mudah. Sebagaimana kalian melihat bulan purnama, tidak perlu berdesak-desakan dari tempat kalian masing-masing. Demikian pula nanti mereka di dalam jannah, mereka memandang wajah Allah dari tempat mereka masing-masing. Tidak perlu bersusah payah, tidak perlu berdesak-desakan, mereka memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga beberapa ulama menyatakan termasuk kesamaannya adalah sama-sama melihatnya ke atas, karena Allah maha tinggi. Allah maha tinggi. Sebagaimana kita melihat bulan purnama di atas, demikian pula nanti mereka dalam jannah memandang wajah Allah di atas mereka. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala wa innabata 'anil asma'i washtawhasha minha almustami', yani asma' ahlil batil. Amma ahlul haqqi fayatalaqawnaha bisuduri rahbah, bisudurin rahbah. Kembali kepada ucapan Imam Ahmad rahimahullah, tadi sudah kita katakan bahwa inti pembahasannya bukan masalah ru'yah, nanti ru'yah akan dibahas, tapi inti pembahasannya adalah kata Imam Ahmad, bahwa setiap hadis-hadis yang seperti ini tentang hal-hal yang gaib yang akal kita tidak bisa mencernanya, maka kita cukup percaya dengan apa yang disebutkan dalam hadis yang sahih, tunduk kepadanya, iman kepadanya, dalam keadaan kita tidak perlu mentakif seperti ini seperti itu. Baik, itu hanya contoh saja, contohnya ru'yah, contohnya takdir, contohnya masalah ini masalah itu, maka kita hanya menyatakan amanna bihi kullun min indi rabbina. Walaupun nabata anil asma'i wastawhasha minhal mustami', walaupun mungkin pendengar akan kaget-kaget atau merasa aneh, maka kalau itu hadis sahih harus diterima. Seperti pohon akan berbicara, batu akan berbicara. Kalau hadis itu sahih, mau apa lagi? Aman Nabi, kita percaya. Walaupun kita tidak tahu bagaimana nanti di akhir zaman batu berbicara, pohon berbicara, ya Muslim, hada Yahudi, uqtulhu, wahai Muslim, di belakangku ada Yahudi, bunuh dia. Kayak apa berbicaranya pohon? Bagaimana berbicaranya batu? Illa syajaratul qurqat, karena itu adalah pohon Yahudi. Hadis-hadis seperti ini harus kita percaya dan kita tidak kemudian menentangnya, tidak menolaknya, walaupun istauhasha, walaupun pendengar itu merasa asing, merasa aneh, masa sih begitu? Qulibina azakumullah. Tetapi dikatakan asma' yang dimaksud, pendengaran-pendengaran yang dimaksud, yang biasa merasa kaget-kaget atau aneh, biasanya asma'u ahlil batil, pendengaran-pendengaran mereka ahlul batil. Amma ahlul haqqi fayatalaqawunaha. Adapun ahlul haqqi, ahlus sunnah, mereka menerimanya dengan dada yang lapang, karena mereka tahu Allah ala kulli syai'in qadir. Mereka tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu maha kuasa. Kalau Allah akan menjadikan pohon berbicara, Allah tinggal menyatakan kun jadilah, maka jadilah dia berbicara. Kalau Allah menghendaki batu berbicara, maka Allah akan katakan kun jadilah, maka jadilah berbicara. Apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala? Maka yang kaget-kaget, yang merasa enggak terima hatinya, hatinya sempit, itu hanya ahlul batil, yang tidak mau menerima kecuali kalau akalnya puas. Kalau akalnya tidak puas, walaupun hadis sahih, walaupun muttafaqun alaih, walaupun mutawatir, dia akan tolak. Ini hadis mutawatir, walaupun mutawatir, tetapi ini maknanya, lafadznya bertentangan dengan akal. Qulifidina azakumullah. Hada asma'u ahlil batil. Wa innama alaihi al-imanu biha lima zaharatil fitnah wa innakum wa inkar ru'yatillahi wa hunaka unasun yushawishun. Innama alaihil imanu biha, kata Imam Ahmad, hanya dituntut kita untuk beriman. Titik. Lama zaharatil fitnah wa inkar ru'yatillah hunaka unasun yushawishun, ketika terjadi fitnah, pengingkaran terhadap ru'yatullah, pengingkaran terhadap dilihatnya Allah nanti yaumul qiyamah, di sana ada unasun yushawwishun, di sana ada sekian orang yang membuat kabur permasalahan. Qala mithla hadzal kalam, mengucapkan dengan ucapan-ucapan yang seperti ini. Hal ahadukum yushawwish min hadithi Abi Hurairah au ayatir ru'yah? Ahad. Wala yanbu sam'uhu anha, lakin asma'u ahli al-batil. Kalau ada berita-berita tentang ru'yah, ada berita-berita tentang siapa yang kemudian menyatakan mustahil, tidak mungkin, ini siapa? Ahlul batil. Ahlul batil. Hal ahadukum yushawwish min hadis Abu Hurairah? Apakah di antara kalian ada yang ragu terhadap hadis Abu Hurairah? Atau kemudian tidak terima, atau menyatakan apa bisa Allah dilihat? Ada? Tidak ada. Ahlu sunnah. Tapi mereka, lakin asma'u ahlil batil, pendengaran-pendengaran mereka ahlul batil, tanbu anha, menolak. Tidak mau terima berita-berita seperti itu. Fayaquluna mithla hadzal kalam, kemudian mulai berbicara dengan ucapan-ucapan tadi. Tak mungkinlah, mustahillah, bagaimana mungkin Allah itu kan bukan zat yang bisa dilihat, ila akhirnya. Apalagi mereka-mereka yang menggambarkan tentang Allah dengan salah, tidak mau menerima hadis-hadis. Mereka terangkan sendiri dengan pikiran mereka, dengan akal mereka. Pokoknya Allah itu tidak di mana-mana, tidak ada sifat padanya, dan tidak bisa dikatakan begini, tidak bisa dikatakan begitu. Ya bagaimana mungkin akan dilihat? Karena mereka menggambarkan seakan-akan Allah tidak ada. Menggambarkan seakan-akan Allah tidak ada. Allah tidak di atas, tidak di bawah. Allah tidak di sini, tidak di sana. Allah tidak di langit, tidak di bumi. Ya terus di mana? Allah di atas langit. Kita juga tidak bilang di dalam langit. Di atas seluruh makhluk-makhluknya. Ada. Tetapi mereka menggambarkan seakan-akan Allah tidak ada. Allah tidak di mana-mana. Maka ketika dikatakan ahlul jannah melihat Allah, kaget mereka. Istawahish. Wa yushawwis. Mulai berbicara dengan pengkaburan-pengkaburan. Bagaimana mungkin? Bukankah Allah mengatakan lantarani? Bukankah Allah menyatakan la tudrikuhul absar? Enggak akan bisa diliputi pandangan ila akhirnya. Khamilina azakumullah. Jangan terburu-buru menolak. Mereka terburu-buru menolak dengan hawa nafsu mereka, baru cari dalil. Sehingga ketika membaca la tudrikul absar, dikira tudrikul absar itu dipandang. Allah tidak bisa dipandang. Nah ini dalilnya. Demikian pula ketika mendapat kalimat lantarani, engkau enggak akan melihat aku. Nah ini juga dalil. Allah enggak akan bisa dilihat. Lah terus apakah ayat-ayat ini bertentangan dengan hadis Nabi? Innakum satarawna rabbakum. 30 hadis. Ditambah dengan ayat Allah. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka berseri-seri kepada Allah, mereka memandang. Nadhara yanzuru, memandang. Tapi kan mungkin bermakna menunggu, betul. Nadhara bisa bermakna menunggu. Tetapi bisa dibedakan apakah nadhara di situ bermakna menunggu atau melihat dengan kata sambungnya. Dengan kata sambungnya. Kalau memakai kata sambung ila, jelas maknanya memandang. Jelas maknanya memandang. Tidak mungkin menunggu ke. Tidak mungkin. Sedangkan ayat ini, ila rabbiha nadhara, ila rabbiha, kepada Rabbnya. Menunggu, ya gak cocok. Karena ada kata sambung ila. Ila rabbiha nadhara. Ila rabbiha nadhara, artinya kepada Rabb mereka, mereka memandang. Wujuhun yawma idzin nadhara, ila rabbiha nadhara. Wajah-wajah mereka ketika itu berseri-seri, kepada Allah mereka memandang. Kalau dikatakan kepada Allah mereka menunggu, enggak cocok. Menunggu kok kepada. Salah. Qul inna a'azakum Allah. Kalau hal yang duruna illa an ya'tiyahum. Hal yang duruna illa an ya'tiyahum. Bukan ila, tapi illa. Tidaklah mereka nadhara kecuali datangnya Rabb mereka. Apa makna nadhara di situ? Bukan melihat, menunggu. Tidaklah mereka menunggu kecuali datangnya Allah pada mereka. Khamilina azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa la yarudda minha harfan wahida. Maka kata Imam Ahmad, hendaklah jangan menolak hadis-hadis sahih satu huruf pun. Kita disuruh beriman dan jangan menolak satu huruf pun. Karena Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la yantiqu anil hawa. Karena Rasulullah sallam tidak berbicara dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Nabi enggak mungkin mengarang sendiri. Enggak mungkin membikin sendiri. Beliau tidak menyampaikan kecuali dari Allah. Kata Allah, "Innahu la yantiqanil hawa, in huwa illa wahyun yuha." Wa la yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. La yaqulu illa haqqa. Nabi tidak berbicara kecuali hak. Walamma qala lahu Abdullah ibn Amr. Ketika berkata Abdullah ibn Amr, yaqulun la taktub an Muhammad huwa basharun yatakallam fi hal ridha wal ghadab. Jangan tulis semua yang kamu tulis dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia manusia, berbicara kadang marah, kadang ridha. Rasulullah sallam menyatakan uktub wallazi nafsi biyadi la yakhruju illa haqq. Abdullah ibn Amr ibn al-As adalah seorang pemuda remaja yang semangat belajar. Dia mencatat semua ucapan Nabi. Setiap Nabi berbicara, dicatat. Dan ini sebagai bantahan kepada orientalis yang berkata bahwa hadis itu dicatat sekian ratus tahun setelah Rasulullah wafat, maka banyak kesalahannya daripada kebenarannya, kata mereka. Tidak otentik ila akhirnya. Kadzab. Mereka berdusta. Mereka jahil, tetapi mereka merasa alim. Mereka jahil, enggak mengerti sejarah, enggak membaca sejarah, tetapi mereka kemudian sok pinter, sok merasa tahu bahwasanya ditulisnya hadis itu adalah di zaman ditulis secara resmi dengan perintah Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, iya, di zaman sekian lama. Tulis, aku khawatir akan hilang hadis. Tetapi secara pribadi-pribadi Rasulullah masih hidup, sudah ada yang nulis hadis Nabi SAW. Bukankah dilarang oleh Nabi SAW? Iya, secara keumuman dilarang. Secara person beberapa orang diizinkan oleh Nabi. La taktubu anni ghairul Quran. Jangan tulis dariku selain Al-Quran. Sehingga keumuman para sahabat menulis Al-Quran. Tetapi ketika ada seorang, ya Rasulullah, aku ingin khutbahmu tadi. Maksudnya khutbah Al-Wada' di Haji Wada', haji terakhir. Apa kata Nabi? Uktubu li Abi Syah. Tulislah buat Abu Syah. Ditulis khutbahnya Rasulullah SAW. Dikasihkan kepada Abu Syah, dibawa ke Yaman. Uktubu li Abi Syah. Ini juga dalam riwayat yang sahih. Dan yang paling jelas adalah riwayat tentang Abdullah bin Amr bin As yang mencatat ucapan Nabi, mencatat ucapan Nabi. Diriwayatkan oleh beliau sendiri, beliau berkata, kuntu aktubu kulla syai'in sami'tuhu min Rasulullah SAW. Atau dalam riwayat, sami'a udunaya min Rasulullah. Aku waktu itu mencatat semua ucapan yang aku dengar dengan telingaku dari Rasulullah SAW. Fanahatni Quraisy. Tiba-tiba Quraisy melarangku. Ataktubu kulla syai'in sami'tahu min Rasulillah wa Rasulullah bashar yatakallam fi ghadabin wa ridha. Apakah engkau menulis segala sesuatu dari Rasulullah padahal dia manusia, berbicara kadang marah kadang ridha? Dicatat semua marahnya, semua dicatat. Fa amsaktu 'anil kitabah. Aku menahan tulisanku dan aku ceritakan pada Nabi, ya Rasulullah, aku menulis semua yang aku dengar dari engkau. Sedangkan Quraisy melarangku. Katanya engkau manusia, kadang marah, kadang ridha. Lihat kalimat Rasulullah SAW. Fa'awma'a bi'asbu'ihi ila fih. Kata rawi, maka Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan jarinya ke mulutnya. Kemudian berkata, walladhi uktub walladhi nafsi biyadih la yakhruju minhu ilhaq. Tulis, demi Allah yang jiwa kau di tangannya, enggak keluar dari mulutku ini kecuali hak. Artinya ketika Nabi menyatakan jangan tulis kecuali Quran, bukan maknanya khawatir ada ucapan yang tidak pantas ditulis, bukan. Tapi khawatir tercampur dengan Al-Quran. Khawatir tercampur dengan Al-Quran. Tetapi ketika keumuman orang menulis Al-Quran, ada satu orang remaja yang semangat belajar, anaknya Amr bin As, yaitu Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Nabi mengizinkan, uktub walladhi nafsi biyadih ma kharaja minhu illa haq. Tulis, sungguh demi Allah tidak keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Qanibdin a'azakullah, sehingga Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ketika dikatakan engkau yang paling banyak menulis hadis, dia menyatakan tidak. Yang paling banyak menulis hadis adalah Abdullah bin Amr bin As. Fa'innahu kana yaktub wala aktub. Karena dulu beliau menulis, aku tidak menulis. Ketika dikatakan engkau paling banyak hadisnya, dikatakan tidak. Aku dulu tidak menulis, sedangkan Abdullah bin Amr bin As menulis. Itu juga dalil bahwa Abdullah bin Amr bin As benar-benar menulis hadis. Ditambah lagi seorang yang datang juga meriwayatkan, aku datang ke rumah Abdullah bin Amr bin As. Aku melihat tumpukan catatan. Aku tanya, "Ma hadhihi?" Dijawab oleh Abdullah bin Amr bin As, "Hadhihi as-sadiqah. Hadhihi as-sadiqah. Fiha Di dalamnya ada yang aku dengar dengan dua telingaku, atau seluruh yang aku dengar dengan dua telingaku dari Rasulullah SAW. Ini adalah shadiqah. Sahifahnya disebut sahifah as-shadiqah. Sedangkan Abu Hurairah, sahifahnya disebut sahifah as-sahihah. Itu setelah Rasulullah wafat beliau tulis. Setelah ketika masih hidup, beliau tidak berani menulis karena mendengar ucapan Allah SAW, la taktubu anni ghairal Qur'an. Sedangkan Abdullah bin Amr bin As diizinkan. Asyahid yang berkait dengan pembahasan kita adalah kalimat Nabi kepada Amr bin As, kepada Abdullah bin Amr bin As, uktub walladhi nafsi biyadi ma kharaja minhu illa haq. Tulis, sungguhnya enggak keluar dari mulut ini kecuali kebenaran. Maka semua ucapan Nabi hak. Kalau benar-benar riwayatnya sahih dari Rasulullah SAW, maka itu adalah hak, wajib kita imani, wajib kita terima, wajib kita percaya. Dan kalau mungkin terlihat seakan-akan bertentangan dengan Al-Quran, jangan terburu-buru. Dilihat tafsirnya, dilihat maksudnya, dilihat ayat-ayat ini, apa kata para sahabat, apa kata para tabi'in, apa kata para ahli tafsir. Setelah itu kita akan tahu, ternyata tidak bertentangan. Hadis mengatakan, innakum satarawna rabbakum, kalian akan melihat Rabb kalian nanti, yaumul qiyamah. Di sini menyatakan, lantaroni wahai Musa, engkau enggak akan melihat aku. Kok bertentangan? Di sini dikatakan, engkau kalian akan melihat, di sini mengatakan, engkau tidak akan bisa melihatku. Ternyata setelah lihat tafsirnya, Musa alaihissalam, di dunia engkau enggak akan bisa melihatku. Di sini, nanti hari kiamat. Enggak bertentangan. Di mana sisi pertentangannya? Enggak bertentangan, walhamdulillah. Demikian pula ketika dia dalam hadis menyatakan bahwa kalian akan melihat Rabb kalian. Dalam Al-Quran dikatakan, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah tidak mungkin bisa diliputi oleh pandangan. Sedangkan Allah lah yang meliputi pandangan kalian. Kan bertentangan. Di sini dikatakan kalian akan melihat Rabb kalian. Di sini mengatakan Allah tidak bisa diliputi pandangan. Bertentangan ini. Lihat tafsirnya. Ternyata tidak bertentangan. Karena di sini ru'yah, di sini idrak. Kalian akan ru'yah melihat Allah. Di sini dikatakan kalian enggak akan meliputi Allah dengan pandangan. Ya jelas. Enggak akan bisa meliputi Allah. Allah Akbar. Allah Maha Besar. Enggak mungkin mata kita sanggup meliputi Allah Subhanahu wa taala, enggak akan sanggup, enggak akan bisa. Qulna a'udzubikumullah wa muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang ditetapkan oleh Nabi adalah tarawna rabbakum, bahkan lebih rinci lagi disebutkan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Adapun meliputi dari segala sisinya enggak akan mampu, enggak akan sanggup. Dan sudah kita katakan melihat bumi saja kita enggak akan sanggup seluruhnya. Hanya sebagian yang terlihat. Enggak bisa melihat seluruhnya, enggak bisa idrak. Ternyata enggak bertentangan lagi. Ila akhirnya. Maka barakallahu fikum. Ingatlah. Bahwa Rasulullah SAW dikatakan oleh Allah, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. Dia tidak berbicara dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka مَا خَرَجَ مِنْهُ إِلَّا حَقْ. Maka tidak keluar dari mulut Nabi kecuali kebenaran. Kalau sudah terbukti sahih sanadnya, terbukti sahih riwayatnya, benar-benar dari rawi-rawi yang terpercaya, jujur, penghafal yang kuat, an mithlihi muttasil sanad ghair mu'allalin wala syad, maka itu ucapan Nabi, benar-benar ucapan Nabi. Apakah pantas kita menolak? Wah, Nabi salah begitu. Atau ini ucapan Nabi enggak masuk akal. Itu kurang ajar namanya. Barakallahu fikum. Maka ini adalah sikap Ahlus Sunnah. Menerima semua riwayat yang sahih, walaupun perkara-perkara yang kadang manusia kaget-kaget mendengarnya. Tapi kalau itu sahih riwayatnya, harus kita terima. Bagaimana? Tidak tahu. Ini kaifiahnya, tidak tahu. Bagaimana pohon berbicara? Wallahu a'lam. Bagaimana batu berbicara? Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana kita nanti memandang seperti apa Allah? Tidak tahu. Tidak digambarkan bagaimana-bagaimananya. Terkul jidal wal khusumat fid din. Pembahasan berikutnya dari Imam Ahmad rahimahullah adalah untuk tidak berdebat, tidak berbantah-bantahan, tidak bertikai dalam agama. Qala Imam Ahmad rahimahullah, wa an la yukhasim ahadan wa la yunadhirahu wa la yata'allam al jidal fa innal kalama fil qadari wal ru'yati wal qur'ani wa ghairiha minas sunan makruhun manhiyun anhu. la yakunu sahibuhu wa in asaba bi kalamihi sunnah min ahli sunnah hatta yada'al jidal wa yaslam wa yu'min bil athar. Kata Imam Ahmad rahimahullah, dan hendaklah jangan seorang muslim ahlu sunnah mendebat siapapun. Jangan berbantah-bantahan dengan siapapun. Dan jangan mempelajari metode debat atau ilmu kalam. Karena ilmu kalam atau perdebatan dalam takdir, dalam masalah ru'yah, dalam masalah Al-Quran dan lain-lainnya dari sunnah-sunnah, makruhun manhi. Makruh bukan hukumnya, makruh bukan. Makruh dalam artian dibenci. Perbuatan seperti itu dibenci. Manhiyun anhu, dilarang. La yakunu sahibuhu, dan orangnya tidak dikatakan sebagai ahlu sunnah. Tukang debat tidak dikatakan ahlu sunnah. Orang yang terjerumus dan masuk dalam ilmu kalam bukan ahlu sunnah. La yakunu sahibuhu min ahli sunnah, tidaklah pelakunya dikatakan ahli sunnah. Wa in asaba bi kalamihi sunnah, walaupun ucapannya mencocoki sunnah, tapi karena caranya dengan cara ahli kalam, maka dia bukan ahli sunnah. Ini ahli bid'ah menolak takdir. Ini ahli bid'ah menolak ru'yatullah yaumul qiyamah. Ini orang yang berpendapat bahwasanya takdir itu ada. Dan juga berpendapat bahwasanya nanti ahlul jannah akan memandang wajah Allah. Cocok dengan sunnah enggak? Cocok dengan sunnah. Masya Allah. Tetapi dia membantah orang ini dan membantah orang ini dan berdebat dengan ilmu kalam, dengan mantik, dengan retorika, dengan kalimat-kalimat yang diakal-akalkan oleh dia. Bukankah berarti begitu. Maka kita katakan dia bukan ahli sunnah. Wa in asaba, walaupun mencocoki sunnah. Mengapa? Caranya dengan cara ilmu kalam. Caranya dengan mantik. Caranya dengan debat berbantah-bantahan. Caranya dengan munadharah, mukhasamah. Itu tidak diajarkan dalam sunnah. Ilke kalimat takwamsi. Sampaikan kalimatmu jalan. Diterima, walhamdulillah. Enggak diterima, urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ngapain berbantah-bantahan? Hatta yada'al jidal, dia tidak dianggap ahlu sunnah sampai dia meninggalkan jidal, bantah-bantahan. Wa yaslam, dan kemudian tunduk. Wa yu'min bil athar, dan percaya kepada athar-athar. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Pernah dengar kisah atau sejarah Muhammad Abduh dengan Muhammad bin Abdul Wahab? Dua-duanya namanya Muhammad. Dan masuk ke Indonesia gerakan Muhammad bin Abdul Wahab dan gerakan Muhammad Abduh dari Mesir. Dua-duanya masuk ke Indonesia. Dan beberapa organisasi-organisasi masa di Indonesia terpengaruh dengan keduanya. Dengan Syekh Muhammad bin Wahab, dengan Syekh Muhammad Abduh. Di awal pertama, mereka dalam keadaan memperjuangkan tauhid dan menentang syirik dan bid'ah, takhayul, dua-duanya. Sehingga beberapa mereka menganggap sama Syekh Muhammad bin Wahab dengan Muhammad Abduh, dianggap sama. Bahkan saya ketika belajar di sekolah, diterangkan di sana oleh tokoh mereka bahwa berdirinya organisasi kita ini karena pengaruh dua imam, Imam Muhammad Abduh dengan Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, saya waktu itu mengira iya, karena sama-sama yang diperangi bid'ah syirik, bid'ah tahayul. Tahayul, bid'ah, khurafat. TBC kata mereka. Tahayul, bid'ah dan khurafat. Ternyata ketika kita mendalami lebih dalam, banyak perbedaan antara Muhammad bin Wahab dengan Muhammad Abduh. Kok awalnya kenapa kelihatan sama? Ujung-ujungnya kok berbeda jauh? Ternyata ikhwan ibn a'azakumullah, Syekh Muhammad bin Wahab ketika membantah syirik, bidah, khurafat dengan apa? Dengan hujjah, dengan dalil, dengan ayat, dengan hadis. Lihat kitab tauhid beliau. Isinya ayat, hadis, kesimpulan. Itu isinya atau buku beliau. sedangkan Muhammad abduh membantah syirik dengan tak masuk akal itu, mustahil. Masa orang mati kita sembah, masa orang yang sudah dikubur kita mintain, masa pohon enggak bisa bicara begitu dengan akal. Membantah bid'ah, membantah tahayul, tahayul enggak masuk akal. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah, sama-sama membantah syirik, bid'ah, khurafat, tetapi yang ini dengan hujjah, dengan dalil, yang ini dengan akal. Maka yang dengan akal ini berakhir dengan perkara yang mengerikan, menjadi aqlaniyun, menjadi tokoh-tokoh liberal, menjadi tokoh-tokoh liberal ujung-ujungnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, mengapa demikian? Walaupun membela tauhid, membantah syirik, tapi cara yang dipakai cara ilmu kalam. Bahkan Muhammad Abduh punya kaidah yang mengerikan. Idza ta'arada, kalau bertentangan tadi ya, antara an-naqli dengan al-aql. Idza ta'arada al-aqlu wan-naqlu, kalau bertentangan akal dengan naql, maka kita utamakan akal. Kata Muhammad Abduh. Fabaqiya ala naqli tariqaini, sisanya yaitu nukilan ada dua cara, imma ta'wil wa imma tafwid. Jadi kalau bertentangan dengan akal, akal yang dipegang. Loh bagaimana ayat dan hadisnya? Ayat dan hadisnya kita perlakukan dengan dua cara, imma ta'wil wa imma tafwid. Kalau bisa ditakwilkan, takwilkan supaya sesuai dengan akal. Kalau enggak bisa ditakwilkan, tafwidkan. Wallahu a'lam maknanya, saya enggak tahu. Wallahu a'lam maknanya, saya enggak tahu. Karena jelas enggak mungkin bertentangan dengan akal. Akal diutamakan. Lihat bahaya ini, mantik ini, ilmu kalam ini yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, agar jangan kita terjerumus di dalamnya. Fa innal kalam fil qadari war ru'yati wal qur'ani wa ghairiha minas sunan makruhun manhiyun anhu. Ilmu kalam, ilmu akal-akalan dalam masalah takdir, dalam masalah ru'yah, dalam masalah Quran dan lain-lainnya dari sunnah-sunnah, itu dilarang. La yakunu sahibuhu min ahli sunnah, pelakunya tidak dikatakan ahli sunnah walaupun kebetulan mencocoki sunnah. Hatta yada al-jidal, sampai dia mau meninggalkan al-jidal. Qadibidina azakumullah, ini baru ucapan Imam Ahmad rahimahullah. Kita lihat syarahnya dari Syekh Rabi'. Qala wa yansah bitarkil jidal, wa Imam Ahmad menasehatkan untuk meninggalkan perdebatan. Fa innal kalam fil qadri war ru'yati wal quran wa ghairiha minas sunan makruhun manhiyun anhu. Karena berbicara dengan ilmu kalam pada masalah takdir, pada masalah ru'yah, pada masalah Al-Quran atau sunnah-sunnah yang lain, maka itu dibenci dan dilarang. Waradat ahadits fi nahyi 'anil jidal wal khusumat, telah banyak riwayat-riwayat larangan untuk berdebat dan bertikai. Dan Rasulullah SAW keluar dalam keadaan manusia sedang memperdebatkan takdir. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Faghadiba, beliau marah. Hatta ka'annama tafaqqa'a fi wajhihi habbur rumman, sampai seakan-akan terlihat di wajahnya itu buah delima, merah. Wajahnya memerah, sangat marahnya. Dan berkata, aturiduna an tadribu kitaballah ba'dahu bi ba'd, apakah kalian ingin membenturkan sebagian ayat dengan sebagian yang lain? Kalian ingin mengadu ayat dengan ayat? Ankara inkaran syadida, beliau mengingkari dengan pengingkaran yang keras. Hadza yadullu anna an-nahya 'anil jidal fil qadari wa fi ghairihi min al-aqaid, ini menunjukkan larangan yang keras dari Nabi SAW untuk berbantah-bantahan, untuk berdebat, untuk memperdebatkan masalah takdir ataupun yang lainnya dalam masalah akidah. Ikhwanu fillah na'azakumullah, ketika Rasulullah SAW keluar ingin menyampaikan kapan malam Lailatul Qadar, didapati dua orang yang yatalasha, sedang suaranya keras bertikai. Farufi'a, diambil kembali berita itu oleh Allah SWT. Maka kata Nabi, sungguh aku keluar ingin menyampaikan kapan malam Lailatul Qadar, tetapi fulan wa fulan bertikai dengan suara yang keras demikian dan demikian. Maka aku dilupakan oleh Allah Ta'ala, diambil kembali ilmunya. Maka kata Nabi, carilah di 10 hari terakhir sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. La yakunu sahibuhu wa in asaba bi kalamihi sunnah min ahli sunnah. Pelakunya tidak dikatakan ahli sunnah walaupun kebetulan mencocoki sunnah. Wal imamu Ahmad mutasyaddid fil mana'. Imam Ahmad sangat keras dalam melarang orang untuk berdebat. Sampai dikatakan pelakunya bukan ahli sunnah walaupun kebetulan mencocoki sunnah. Karena caranya bukan cara sunnah. Ini mirip dengan ucapan Ibnu Katsir rahimahullah. Man fassara bira'yihi faqad akhta walau asab. Kata Ibnu Katsir, siapa yang menafsirkan ayat dengan ra'yunya, maka dia telah salah walaupun kebetulan benar. Menafsirkan dengan ra'yunya, kayaknya ini kesana, kayaknya ini kesini, itu sudah salah. Walaupun kebetulan benar saat itu, tapi caranya sudah salah. Walaupun kebetulan saat itu tepat. Kalau dibiarkan, suatu saat dia akan tergelincir dengan kesesatan yang jauh. Karena menafsirkan dengan ra'yu. Man fassara bira'yihi faqad akhta walau asab. Siapa menafsirkan dengan ra'yunya, maka dia telah salah. Walaupun kebetulan tepat. Walaupun kebetulan benar. Apa maknanya? Caranya tetap salah. Walaupun kebetulan saat itu berhasil. Benar. Ikhwan ibn a'azakullah, demikian pula ucapan Imam Ahmad rahimahullah. Kalau sudah memakai debat-debat ilmu kalam, mantik dan sejenisnya, dia telah salah. Walaupun kebetulan yang dibela sunnah saat itu. Inna man yaqul innahu la yatawassal ila sunnah illa bil jidal fahadha minal ghalat. Maka sungguhnya siapa yang berkata tidak mungkin kita mencapai sunnah tanpa perdebatan, ini adalah kesalahan. Ucapan yang salah. Enggak mungkin kita bisa memahami sunnah tanpa debat, tanpa diskusi. Tidak. Sesungguhnya cukup dengan mempelajari apa kata Allah, apa kata Rasul, cukup. Enggak perlu berbantah-bantahan. Wa ala kulli halin hadzal kalam la yu'khad ala itlaqihi fa inna Allah qad abaha lana al-jidal. Tetapi ala kulli hal, memang pembahasan ini tidak bisa diambil secara mutlak, larangan berdebat tidak bisa diambil secara mutlak. Mengapa? Fa innallaha qad abaha lana al-jidal. Allah telah membolehkan kepada kita perdebatan tertentu dengan syarat-syaratnya. Apa itu? Al-jidal billati hiya ahsan. Al-jidal billati hiya ahsan. Apa kata Allah? Wajadilhum billati hiya ahsan. Bantahlah mereka dengan yang lebih baik. Sehingga kalau membantah dengan hujjah, membantah dengan dalil-dalil, membantah dengan aqwal salaf, maka ini tidak mengapa. Yang tidak boleh adalah berbantah-bantahan dengan ilmu kalam. Berdebat dengan akal-akalan, maka itu yang tidak boleh. Adapun jidal billati hiya ahsan, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, wajadilhum billati hiya ahsan. Ibrahim alaihissalam berbantahan dengan Namrud. Musa alaihissalam berbantahan dengan Fir'aun. Fama rabbukuma ya Musa? Siapa Rabb kamu berdua, hai Musa dan Harun? Kata Fir'aun. Dijawab, Rabbku adalah yang menciptakan langit dan bumi. Fama balul qurunil ula? Kalau begitu bagaimana dengan generasi pertama dulu? Orang-orang yang terdahulu yang belum mendengar apa yang kamu katakan ini. Qala ilmuha inda rabbi. Ilmunya di sisi Allah. La yadullu rabbi wa la yansa. Ini kan bantah-bantahan. Demikian pula Ibrahim alaihissalam. Demikian pula beberapa ulama. Tetapi barakallahu fikum, mereka membantah dengan hujjah, membantah dengan dalil, membantah dengan ilmu. Dan itu yang dikatakan jadilhum billati hiya ahsan. Faidastawfa al-jidal syurutahu, kalau berbantah-bantahan dengan syarat-syaratnya yang lengkap, istawfa artinya lengkap syarat-syaratnya. Wa kanal mujadil yuridul haq, sedangkan yang berbantahan ini adalah menginginkan kebenaran. La yuridul mubahata wal mukabarata wala mu'anadah, bukan karena ingin menang-menangan, bukan karena sombong ingin merasa unggul, bukan karena mu'anid menentang kebenaran, maka tidak mengapa. Fa anta bayyin lahu billati hiya ahsan, engkau terangkan kepada orang itu apa yang bisa menjelaskan kepadanya, jelaskan kepadanya dengan yang lebih baik. Datang seorang kepada Imam Malik, kaifal istiwa, bagaimana itu istiwanya Allah di atas arsy-Nya? Imam Malik terdiam, tertunduk, sepertinya marah. Orang-orang ketakutan, keringatnya menetes dari dahinya. Rahimahullah. Fasurya tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menjawab, al-istiwa ma'lum, istiwa sudah jelas. Wal kaifu majhul, kayak apanya tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib, dan beriman dengannya wajib. Was-su'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang kaya apa adalah bid'ah. Akhrij hadzal mubtadi', keluarkan itu sang mubtadi' itu. Diusir. Dijawab kuna diusir. Baik. Ini satu keadaan. Keadaan kedua, seorang ulama duduk di samping Amir Ibn Tahir. Saya lupa ulamanya. Yang jelas dinukil di dalam kitab Aqidatul Salaf wa Ashabul Hadis. Kemudian Amir ini bertanya, bagaimana turunnya Allah ke langit dunia? Dijawab, rahimallahul Amir, semoga Allah merahmati engkau wahai Amir, bukankah engkau membaca ayat Allah SWT, waja'a rabbuka wal malaku soffan soffan, dan Allah datang dengan malaikatnya berbaris-baris. Kamu beriman dengan itu? Tentu, aku beriman dengan itu. Baik. Maka maknanya Allah turun ke langit dunia kayak apa? Adalah Allah turun ke langit dunia. Maknanya ja'a ila sama'id dunia, datang ke langit dunia, kan selesai. Kata Amir bin Tahir, tapi bukankah itu yaumul qiyamah? Rahimallahul Amir, semoga Allah merahmati Amir. Man jaa yaumul qiyamah wa man mama yamna'uhu an jaa al yaum. Wahai Amir, semoga Allah merahmati engkau. Yang bisa jaa yaumul qiyamah, apa yang menghalanginya untuk jaa setiap malam ke langit dunia? Dijawab dengan baik, dengan sopan. Apa yang membedakan? Apakah karena ini Amir itu bukan Amir, yang ini diusir, yang ini enggak diusir? Bukan. Dia tahu kalau yang pertama tadi mujadil, yang pertama tadi ingin membantah. Bagaimana itu? Allah di atas arasnya. Maka ini yang tidak perlu kita layani. Tetapi Amir bin Tahir ma'ruf, muridnya ulama, belajar dari para ulama, selalu memanggil atau mendatangi ulama untuk mendapatkan ilmu. Maka ketika bertanya, bagaimana itu turunnya Allah ke langit dunia? Rahimallahul Amir, semoga Allah merahmati engkau wahai Amir. Apakah engkau enggak beriman dengan ayat Allah, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa? Ya tentu kami percaya. Allah datang nanti yaumul qiyamah. Tayyib, apa susahnya untuk datang ke langit dunia? Itu kan hari kiamat. Yang bisa datang hari kiamat, apa enggak bisa datang setiap malam ke langit dunia? Kan ini nazung diajari dengan baik. Barakallahu fikum. Sehingga kita bisa lihat apakah mujadil atau muridul haq. Kalau mujadil jangan dilayani. Tetapi kalau dia muridul haq, bagaimana itu maksudnya? Saya masih belum paham. Duduk, aku terangkan. Dengan dalil, dengan hujjah, dengan riwayat, jangan dengan akal. Baik. sampai mereka paham. Sampai mereka paham. Ini yang dimaksud oleh Syekh Rabi, hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu. Fa anta bayyin lahu billati hiya ahsan. Orang yang seperti ini kau terangkan baginya sampai jelas. Amma idza kana yamilu ila al-ghadabi was-sira'i wa ta'ali fatrukhu. Adapun kalau cenderung kepada emosi, ghadab, was-sira', pertikaian, permusuhan, wa ta'ali, saling mengeraskan suara, saling merasa tinggi, stop. Jangan dilayani. Jangan dilayani. Tapi bukankah? Sebentar. Kamu ini lagi apa? Saya menyampaikan hadis. Kalau engkau mau terima, engkau mendapatkan pahala dari Allah. Kalau engkau menolak, saya tidak ada urusan dengan penolakanmu. Engkau dengan Allah SWT yang akan menghisap engkau nanti yaumul qiyamah. Tinggal. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Kenapa kita harus paksa-paksa dia harus beriman? Selesai. Saya sudah menjelaskan sejelas-jelasnya. Kalau kamu mau terima, alhamdulillah. Kamu gak terima, ya bukan urusan saya. Saya diperintahkan untuk menyampaikan. Wa ma alaika illa al-balagh al-mubin. Tidaklah kewajiban atasmu kecuali menyampaikan dengan penyampaian yang jelas. Alhamdulillah. Karena Syekh bin Baz rahimahullah Pernah didatangi oleh Khawarij liyunadhirahum, untuk mengajak diskusi Syekh. Tetapi beliau mayunadhirahum, dia tidak mau mendebat mereka. Enggak mau berdebat dengan mereka. Demikian pula datang Syiah Rafidhah ingin berbantah-bantah dengan Syekh bin Baz. Juga Syekh bin Baz mayujadiluhum, tidak berdebat dengan mereka. Qadibidin a'azakumullah. Tidak mau beliau diajak berbantah-bantah. Kalau mau tahu kebenaran, ini. Dalam Quran ada kebenaran, dalam sunnah ada kebenaran. Nah, kalau mau berdebat, kami tidak melayani perdebatan. Hatta yada'al jidal wa yusallim wa yu'min bil athar. Maka orang dikatakan ahlus sunnah, kalau dia meninggalkan debat dan tunduk beriman kepada athar-athar. Baru dikatakan ahlus sunnah. Hadzal ladzi yajib tu'min bil athar wa tarwiha lin nasi wa tashrahuha wa tubayyinuha. Inilah yang wajib. Engkau beriman pada athar-athar, engkau sampaikan riwayat-riwayat pada manusia, engkau jelaskan makna-maknanya kepada mereka. In kana yas'ub 'alaihim fahmaha. Kalau memang mereka susah memahami, bantu, ajarkan agar mudah dipaham. Idza ra'aita ahadan yujadil billati hiya ahsan yuridul istifadah tubayyin lahu. Kalau memang salah seorang berbantah-bantahan kepadamu yuridul istifadah, ingin faedah, terangkan kepada dia. Atau indahu syubhah, atau dia punya syubhat, azilha anhu, hilangkan syubhatnya. Bilutfin, dengan kelembutan. Rahimallahu al-amir, semoga Allah merahmati al-amir. Orang yang zat yang bisa datang yaumul qiyamah, kenapa tidak bisa datang sepertiga malam terakhir ke langit dunia? Bil hikmah wal ma'idatil hasanah, dengan hikmah dan ma'idatil hasanah. Wa in kana yuridul mumarah fala tujadilhu. Kalau ternyata inginnya hanya debat, jidal, jangan layani mereka. Lianna hadza la yuridul haqq, karena dia tidak menginginkan kebenaran. Walan tasila ma'ahu ila natijah, dan enggak akan membawa kepada hasil yang baik. Allah taala a'lam bissawab. Salat taufiq wal afiyah. Wa nasallu hidayah wa rahmah. Subhanaka rabbil hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.